Ada lagi pernikahan. Gara-gara pernikahan sudah mulai berubah dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan saudaranya, sudah Masya Allah. Maka dari itu kami sering himbau dan sampaikan kepada semua yang menjalani, menjalin hubungan pernikahan. Kami sampaikan, hei para suami, hei para istri, jadikan pernikahanmu itu adalah sarana untuk tolong-menolong dalam menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabatmu. Jadikan pernikahanmu itu menjadi sebab engkau semuanya semakin dekat dengan kerabatmu. Dan kaidahnya sederhana, hai para istri yang solehah. Ajari suamimu untuk semakin baik dengan bapak ibunya dan adik-adiknya. Istri yang solehah. Ajari suamimu agar semakin hari semakin dekat dengan bapak ibunya serta adik dan kakaknya, bukan kakakmu. Hei para suami yang baik, ajari istrimu agar semakin hari semakin dekat kepada bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Alangkah banyaknya pernikahan menjadikan hubungan renggang. Seorang istri kalau melihat suaminya itu baik sama iparnya itu Masya Allah, kadang-kadang yang muncul adalah emosi terus. Seorang istri, suaminya, saudaranya datang. Ada seorang istri, suaminya, saudaranya pada datang. Berarti ipar-iparnya pada datang. Wah ini sudah mulai gelisah. Waduh nanti kulkas bersih. Macam-macam. Waduh. Na'udzubillah. Ini ada model-model begitu tuh. Kelihatannya aja khusyuk ahli ibadah. Tapi itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena dia telah mengajari permusuhan. Ada seorang suami kalau kedatangan mertuanya atau adik-adik iparnya langsung protes nginep di hotel karena dia punya duit. Semestinya kalau kita kedatangan ipar kita, hendaknya kita bahagia karena kita juga ingin memanja istri kita dengan menghormati saudara-saudarinya. Kalau kita sebagai seorang suami, kedatangan saudara-saudari daripada istri kita, maka hendaknya kita harus besarkan hati pasangan kita. Kita perintahkan istri kita untuk menghormati adik-adiknya. Kita siapkan, begitu juga seorang istri yang soleha. Kalau dengar ipar-iparnya mau datang, hendaknya segera berpesan kepada suami, bang, adik-adik mau datang loh ya bang. Ayo kita siapin, kita belanja ini itu dan seterusnya. Allah, indah hidup kayak begitu. Angkat tapi alangkah banyaknya orang yang tidak senang keindahan. Nah ini, pernikahan bisa menjadi sebab jauh dari orang tua. Kisah Al-Qamah pada zaman Nabi pun kisahnya adalah seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Setelah menikah jauh dari orang tuanya. Maka kaidah sederhana tadi kami sampaikan, hei para istri, ajari suamimu agar semakin dekat dengan bapak ibunya. Hei para suami, jangan kau halangi istrimu untuk dekat dengan bapak ibunya. Ada seorang suami salah membaca kitab, ada kitab untuk membangun rumah tangga namanya kitab Uqdatul Lijen. Ini sering dibaca kalau orang menikah baca kitab ini. Di situ ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang mau pergi jihad. Dia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, aku mau jihad, tapi kamu jangan kemana-mana ya. Iya bang. Suaminya pergi jihad. Setelah pergi jihad, rupanya di saat suaminya lagi pergi jihad, ada berita bahwasanya orang tua atau ayahanda dari sang istri sakit. Dipanggil, dikasih tahu, bapakmu sakit, kamu kunjung atau tidak. Sang istri yang solehah berkata, suamiku berpesan agar aku tidak meninggalkan rumah. Aku belum bisa datang kepada ayahku. Akhirnya beberapa hari kemudian ada berita terbaru bahwasanya ayahandanya meninggal. Kamu tidak takziah, tidak melihat jenazah ayahmu? Sang istri berkata, suamiku berpesan, aku tidak boleh meninggalkan rumah. Baik. Setelah kisah itu, ada orang soleh. Dikisahkan di dalam kitab tersebut ada orang soleh yang memimpikan bahwasanya ayahanda yang meninggal tadi masuk surga gara-gara kepatuhan sang anak kepada suaminya. Masuk surga gara-gara kepatuhan sang anak kepada suaminya. Nah ini kisahnya seperti ini, tapi kadang-kadang diterjemahkan oleh kaum laki-laki yang salah faham, yang kalau ngaji ngantuan itu. Kadang-kadang begini, kamu sudah diserahkan kepada aku, kamu tidak boleh kemana-mana, lihat di kitab ini. Kamu tidak boleh ke rumah bapakmu. Kok bisa di dalam rumah bapaknya? Ini ada orang, saya tidak boleh kunjung ke bapak saya, Buya. Terus, Kata suami saya, ada di kitab disebutkan begitu. Di kitab itu kisahnya sang laki, sang suami waktu mau pergi jihad tidak ngerti kalau mertuanya bakal sakit. Waktu itu belum ada telepon, belum ada HP. Kalau ngerti orang tuanya sakit pasti akan diperintahkan, hei istriku pergilah ke bapakmu. Lah ini ya, pada santri-santri yang ngantuk ada yang diktator di rumahnya itu begitu. Istriku kamu tidak boleh ke sana. Kamu tidak boleh ke rumah ibumu karena kamu sudah diserahkan kepadaku. Kamu tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ke rumah ibumu. Sampai ke rumah ibunya saja enggak boleh, naudzubillah. Ini suami model apa gitu tuh. Akan tapi seorang suami yang baik akan berkata kepada istrinya, wahai istriku, kamu di bawah naunganku, kemanapun kau pergi kamu harus izin kepadaku. Tapi untuk ngurusi bapak ibumu, kamu bebas. Beri kesempatan untuk mengabdi kepada ibundanya dan ayahandanya. Karena apa? Yang membesarkan istri kita adalah bapak ibunya. Jangan anda halangi istri kita untuk dekat dengan bapak ibunya. Dan kita perlu sabar sesaat. Kadang-kadang memang dibutuhkan oleh orang tuanya. Jangan sampai ada pertentangan antara kita dengan mertua kita, urusan-urusan seperti ini.